dari pandangan hari. Lambe laun sagalo tapi amalape diri dekarano udah lain memaci janji. Sambut jo caramu, kini janji udahlah denai tarimu. Sampai jumpa angan di hati. Salamu nyolah handak nyomu, cinta kasih. Terima kasih.